Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita melanjutkan di dalam membaca kitab Kutub min Asy-Syama'il Muhammadiyah wal akhlaqin nabawiyah wal adabil islamiyah karya Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca tentang apa yang disebutkan oleh Ummu Ma'bad radhiyallahu anha mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak menyebutkan sifat-sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menyebutkan di antara apa yang beliau radhiyallahu anha sebutkan atau sifatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menyatgur. Fadal. Naam. Ahsan, baik. Di antara ini sifat Rasulullah yaitu berbicaranya sedang, ya, tidak banyak berbicara dan tidak sedikit berbicara. Dan ucapannya seperti mutiara yang tersusun yang jatuh satu persatu. Baik. Sifat yang lain? Siapa yang masih ingat? Rasulullah adalah nampak, ya, Rasulullah adalah seorang yang bersih. Naam. Rasulullah zahiral wada'ah. Naam. Rasulullah adalah orang yang bersih. Ablajal wajh. Yang wajahnya tampan, ya, wajahnya cakep dan tidak ada aib yang ada pada dirinya, baik ketinggian berkenaan dengan tinggi badan atau pendek badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruba'ah, yaitu seorang yang nam tingginya sedang, tidak tinggi sekali dan tidak pendek sekali. Naam. Dan banyak sifat yang Naam Ummu Ma'bad radhiyallahu anha sebutkan, di antaranya diamnya Rasulullah berwibawa. Tak kala berbicara dia naam tinggi, meninggi. Naam, dan tingginya itu bagus. Dan tak kala berbicara orang yang ada di hadapannya itu, yaitu para sahabatnya, diam mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak kala memerintahkan tabadaru, ya, orang yang berada di hadapannya segera untuk melakukannya. Baik, kita lanjutkan dari apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimallah. Qala Abu Ma'bad, halaman 17. Qala Abu Ma'bad, huwa wallahi sahibu Quraisy alladhi dhukira lana min amrihi ma dhukira bi Makkah. Berkata Abu Ma'bad, dia demi Allah sahibu Quraisy, yaitu orang Quraisy yang telah disebutkan, ya, kepada kami min amri, dari perkara-perkara yang ada padanya, sebagaimana yang telah tersebar disebutkan di Mekkah. Walaqad hamamtu an ashabahu, dan aku bercita-cita, berkeinginan untuk menemani beliau. Abu Ma'bad memiliki keinginan, cita-cita untuk bisa menemani beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala af'alanna in wajadtu ila dzalika sabila, dan sungguh aku akan melakukan jika aku dapatkan suatu cara untuk bisa bertemu dengannya, bersama dengannya. Wa asbaha sautun bi Makkata 'aliyan yasma'una sauta wa la yadruna man sahibuhu wa huwa yaqul. Dan asbaha, muncullah suara yang kuat di Mekkah, yasma'una saut, yang mana para penduduk di sekitarnya mendengarkan suara tersebut dan mereka tidak mengetahui dari mana suara tersebut atau siapa yang mengucapkannya. Wa huwa yaqul, dan mengatakan, jazallahu rabbun nasi khaira jazaihi rafiqaini qala khaimatai umma ma'badin khaimatai ummi, ya, khaimatai ummi ma'badin, bukan umma, ummi ma'badin, huma nazalaha bil huda wahtadat bihi faqad faza man amsa rafiqa Muhammadin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya manusia, membalas dengan sebaik-baik balasannya. Rafiqaini, dua sahabat, qala, yang keduanya berkata, khaimatai ummi ma'badin, berkata kepada pemilik dua kemah, yaitu Ummu Ma'bad, huma, yaitu dua sahabat tersebut, nazalaha, menemui Ummu Ma'bad, ya, fil huda wahtadat bihi, yaitu dengan membawa petunjuk, wahtadat bihi, dengan petunjuk tersebut wanita itu mendapatkan petunjuk. Ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya Rasulullah membaiatnya. Faqad faza man amsa rafiqa Muhammadin, maka sungguh sangat beruntung orang yang menjadi sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadisun hasanun qawiyun, hadis hasan yang qawi, yang kuat. Akhrajahu al-Hakim wa sahahu, dan dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mensahihkannya. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, kisatu Ummi Ma'badin mashhuratun marwiyatun min turukin yasuddu ba'daha ba'dan. Berkata Ibnu Katsir bahwa kisah tentang Ummu Ma'bad itu masyhurah, terkenal, nam tersebar, masyhur. Marwiyatun, nam diriwayatkan min turukin, dari jalan-jalan yang sebagiannya menguatkan pada sebagian yang lain. Sehingga hadis ini hadis yang kuat. Baik. Selesai dari menyebutkan sifat-sifat lahiriahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita masuk pada bab yang baru. Dan ini bab yang penting. Tidak kalah pentingnya dari bab-bab yang sebelumnya. Min fadailir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan-keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-muallif rahimahullah menyebutkan di sini 13 poin dari apa yang menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 13 poin ini bukanlah pembatasan akan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, yang pertama Allah taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'ian ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wahai para nabi, sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutusmu syahidan, sebagai saksi. Di sini syahidnya, keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syahidan, sebagai saksi. Wa mubasyira, dan sebagai orang yang memberikan kabar gembira. Ini keutamaan yang lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhira, dan beliau adalah orang yang memberikan peringatan. Ini keutamaan yang lainnya yang dimiliki Rasulullah. Wada'ian, dan menyeru kepada jalan Allah bi'idni, yaitu bi'amri, yaitu dengan izinnya, dengan perintahnya. Berarti ada 4 disebutkan di sini, syahidan, mubasyiran, nadhiran, da'ian. Kemudian wasirajan, keutamaan yang lainnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirajan, cahaya, sebagai cahaya muniran, yang menerangi. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya bi anna lahum minallah, Allah akan memberikan karunia kepada mereka yang sangat besar. Ini yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahzab dari keutamaan-keutamaan Rasulullah, syahidan, mubasyiran, nadhiran, da'ian, sirajan, munira. Kemudian yang kedua, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah Muhammad adalah seorang bapak dari na'am di antara laki-laki kalian, seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan pengakhir dari para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Di dalam ayat yang kedua ini syahidnya adalah Rasulullah, keutamaan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan keutamaan yang lainnya adalah khataman nabiyyin, yaitu pengakhir dari para nabi. Ini syahid dari bab. Kemudian yang ketiga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami utus engkau melainkan rahmatan, sebagai rahmat bagi alamin, alam semesta. Ini syahidnya di mana? Rahmatan. Bahwa keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Kemudian yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamati wa ana awwalu man yaqra'u babal jannati. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Aktsarul anbiya taba'an. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ana, dan kata Rasulullah, dan aku adalah orang yang pertama yang yakra'u taraka yatruku, yaitu mengetuk pintu al-jannah. Nah, pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah maknanya lain lagi, yakra'u. Tapi ini yakra'u. Kalau yakra'u artinya apa? Membaca. Ya. Baik. Jadi cuma perbedaan dari ain dan hamzah. Pada ain ya bimana mengetuk. Pada hamzah bimana membaca. Naam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu syafi'in fil jannah. Lam yusaddaq nabiyun minal anbiya ma saddaqtu au ma sudiqtu wa inna nabiyan minal anbiya ma saddaqahu min ummatihi illa rajulun wahidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah orang yang pertama yang diberikan izin untuk memberikan syafaat di al-jannah. Tidaklah ada nabi dari nabi-nabi yang ada dibenarkan sebagaimana yang aku dibenarkan. Nah, Dan sungguhnya para nabi dari nabi-nabi, ma saddaqahu min ummati, tidak dibenarkan. Para umatnya tidak membenarkan, membenarkan apa yang dibawa oleh nabi tersebut, kecuali hanya illa rajulun wahidun. Kecuali hanya satu orang saja yang membenarkan dari apa yang dibawa oleh nabi itu. Nah, sehingga barakallahu fikum, tadi disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak umatnya, sehingga menunjukkan bahwa paling banyak naam yang membenarkan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada nabi-nabi yang lainnya cuma ada hanya satu orang saja yang membenarkan apa yang dibawa oleh nabi tersebut. Dan ini bukan berarti sedikitnya yang membenarkan berarti tidak berhasilnya suatu apa yang dibawa oleh nabi tersebut, bukan. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi salasan, aku meminta kepada Rabbku tiga perkara. Fa'atani sintain, maka Rabbku hanya memberikan kepadaku dua saja. Yang diminta oleh Rasulullah tiga, dan yang dikabulkan hanya dua. Apa itu? Wa mana'ani wahidatun, dan Rabbku menolak satu permintaan. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisinnati, bahwa aku meminta kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan dengan bisinnah, al-qahat, yaitu kekeringan, paceklik, ya, tidak dibinasakan dengan paceklik atau kekeringan, tidak adanya air, fa'ataniha, maka Rabbku mengabulkannya, memberikannya. Nah, wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharq fa ataniha, dan aku meminta kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan dengan ditenggelamkan, bil gharq fa ataniha, maka Rabbku mengabulkannya, memberikannya. Wasa'altu, ini berarti dua permintaan Rasulullah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh na'am Allah subhanahu wa ta'ala. Wasa'altu alla yaja'ala ba'sahum bainahum famana'aniha, dan aku meminta kepada Rabbku agar alla yaja'ala, tidak menjadikan permusuhan di antara mereka, perselisihan di antara mereka. Naam. Agar tidak dijadikan adanya permusuhan di antara kita, perselisihan di antara kita. Ini permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famana'aniha, maka Rabbku menolaknya. Naam. As-sinnatu al-qahtu. Makna as-sinnah adalah al-qahtu, kekeringan. Rawahu Muslim. Ya. Perselisihan berarti menunjukkan pasti ada. Maka bagaimana seorang menyikapi perselisihan yang ada? Lebih-lebih di antara ahlu sunnah. Naam. Perselisihan yang ada, yang tidak berkaitan dengan manhaj, yang tidak berkaitan dengan usul, maka diupayakan untuk ya menyelesaikan dengan cara yang baik. Dan perselisihan pasti ada. Tidak ada terjadi perselisihan. Tapi bagaimana perselisihan itu bisa? Naam. Dicari jalan keluarnya. Di dalam suatu lingkungan pasti ada perselisihan. Naam. Barakallahu fikum. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, fasa'altuhu alla yusallita 'alaihim aduwan min ghairihim fa'taniha. Aku meminta kepada Allah, kepada Rabbku agar ya tidak dikuasakan musuh-musuh ya kepada umatku, kepada mereka yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'taniha. Maka Rabbku mengabulkannya, memberikannya. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i was Shahaha Albani sanadahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Albani sanadnya. Baik. Kemudian yang ketujuh, waqala Anasun Ibnu Malik fi hadisil Isra. Di dalam hadis tentang Al-Isra. Wafihi, dan di dalamnya disebutkan, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na'imatun aynahu wala yanamu qalbuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam na'imatun aynahu, kedua matanya tidur. Wala yanamu qalbuh, dan hatinya tidak tidur. Nah. Ya. Kalau kita berbeda, ya. Matanya tidak tidur, hatinya tidur. Ya, pikirannya kemana-mana kadang. Nah. Apalagi kalau tidur, ya sudah tidur semuanya. Nah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari. Kemudian yang ke-8, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wa awwalu man tansyaqqa aw tansyaqqu anhu al-ard wa awwalu syafi'in wa musyaffi'un. Wa awwalu syafi'in wa musyaffi'in. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah sayyid, ya tuannya dari anaknya Adam, yaitu keturunan Adam pada hari kiamat. Dan aku adalah, atau wa awwalu man, dan nabi yang pertama bumi itu terbelah. Terjadi, ya. Naam, terjadinya bumi itu terbelah. Wa awwalu syafi'in, dan aku adalah orang yang pertama mendapatkan syafaat, wa musyaffi', dan orang yang pertama diberikan izin untuk memberikan syafaat. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini keutamaan Rasulullah. Nah, dari keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang ke-9, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fudiltu 'alal anbiya'i bisittin. Aku diberikan anugerah. Aku diberikan kelebihan daripada nabi-nabi yang lain bisittin, dengan 6 perkara. Yang pertama, u'titu jawami al-kalim. Atau waktu itu jawami al-kalim. Aku diberikan jawami al-kalim, yaitu ucapan yang sedikit ringkas tapi maknanya luas. Ini jawami al-kalim. Wa nusirtu bir-ra'b, dan aku diberikan pertolongan. Berob, dengan menjadikan musuh-musuh itu memiliki rasa gentar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Naam, walaupun masih jauh perjalanan menuju musuh, musuh sudah mengalami kegentaran. Ini keutamaan Rasulullah, kelebihan Rasulullah dari nabi-nabi yang ada. Kemudian yang ketiga, wa uhilat liyal ghanaimu, dan dihalalkan bagiku al-ghanimah. Al-ghanimah dihalalkan. Naam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dibandingkan di saat pada nabi-nabi yang terdahulu, ghanimah dibakar. Nah, tidak dimiliki. Adapun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan ghanimah tersebut. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan bagiku bumi tanah masjidan, sebagai masjid. Masjid itu tempat untuk sujud. Ya. Bukan masjid yang kita naam melakukan sholat lima waktu di masjid, bukan. Ya, ini masjid di sini adalah ismul makan, tempat sujud. Yaitu bumi di mana seorang berada, di hutan, di lapangan, ya, maka dijadikan untuk tempat, bisa untuk tempat untuk sujud, yaitu untuk sholat maksudnya. Wa tahura, dan bumi atau tanah itu juga dijadikan untukku sebagai tahura, yaitu alat untuk suci, pensuci. Naam, alat untuk naam tahura. Ya, tak kalah tidak ada air, maka bisa menggunakan dengan tanah, yaitu bertayamum. Wa ursilat ilai, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus kepada makhluk kafatan secara menyeluruh, ya, al ins wal jin, kepada manusia dan jin semuanya. Wa khutima biyan nabiyun, dan para nabi diakhiri dengan aku. Para nabi diakhiri dengan aku. Ini keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, yang ke-10, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu min khair quruni bani adama qarnan fa qarnan hatta kuntu min al-qarni alladhi kuntu minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus min khairi qurun bani adam, dari sebaik-baik generasi dari bani Adam. Ya. Qarnan fa qarnan, ya, ke generasi satu ke generasi yang berikutnya. Naam, sampai ya yang aku berada di generasi tersebut. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, di generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah naam sebaik-baik generasi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan di sini, syahidnya bahwasanya Rasulullah naam diutus pada generasi yang paling terbaik dari keturunan Adam. Naam. Mungkin ini saja, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.